Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Tauhid karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ke-15, yaitu pembahasan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Jadi bab 14 dan 15 itu tema pembahasannya kurang lebih sama, yaitu dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Pernah saya katakan minimal ada dua manfaat kita memahami dua bab ini dengan baik. Yang pertama adalah mengokohkan tauhid di dalam diri kita, karena dengan memahami bab ini kita semakin mengerti batilnya kesyirikan, bodohnya orang-orang musyrik, dan betapa jelek perbuatan mereka. Ini hasilnya kalau kita pahami dengan baik bab ini. Yang kedua, apa manfaatnya? Kita memiliki senjata untuk mendakwahi kaum musyrikin atau yang mengaku muslim tetapi masih melakukan syirik, terutama mereka yang menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh ataupun dengan para malaikat ataupun dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Jadi ini dua manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah taala kalau kita memahami dua bab ini. Bab yang ke-14 dan yang ke-15. Pertama, semakin mengokohkan tauhid dalam diri kita, tidak mudah goyah, tidak gampang terguncang. Yang kedua, kita punya senjata untuk mendakwahi orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan mematahkan segala syubhat mereka, mematahkan argumentasi mereka yang tidak pada tempatnya. Baik, ini dua manfaat. Jadi terutama manfaat yang kedua, berarti harus paham dengan baik, karena ini senjata yang bisa kita gunakan untuk mengajak orang yang melakukan syirik, bisa membuka akal sehatnya dengan dalil-dalil dan penjelasan para ulama terhadap dalil-dalil ini. Ini kalau dipahami dengan baik dapat membuka akal sehat orang yang masih punya akal. Ya. Kita akan masuk pada dalil yang kedua dari bab yang ke-15. Qala rahimahullah fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Ini sudah lewat ya penyebutan biografi ringkas Abu Hurairah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat besar jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Nama aslinya siapa? Nama aslinya itu dikhilafkan para ulama sampai puluhan nama, ada yang menyebutkan lebih dari 40. Orang seterkenal ini nama aslinya hampir-hampir tidak dikenal, dan terjadi khilaf yang sangat panjang sampai 40 lebih nama beliau ya yang dikhilafkan. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Namun yang dikuatkan Imam Nawawi adalah Abdurrahman bin Sakhar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i, darabatil malaikatu bi ajnihatiha." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu keputusan atau satu ketetapan di langit, yaitu Allah tetapkan dengan ucapannya, Allah firmankan kepada para malaikatnya, inilah ketetapan Allah, maka para malaikat pun mengepakkan sayap-sayap mereka, khada'anan liqaulihi, karena patuh, karena tunduk, karena takut terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Seakan-akan ia seperti rantai yang dipukulkan di atas batu. Rantai besi dipukul di atas benda keras batu. Yanfudhuhum dhalik. Maka suaranya itu memekakan mereka sampai mereka hampir pingsan. Ini adalah permisalan kondisi malaikat, bukan permisalan kondisi ucapan Allah. Ya, jangan salah dipahami. Ucapan Allah enggak bisa dipermisalkan. Ini adalah permisalan kondisi malaikat. Iya. Seperti mendengarkan suara yang sangat keras, yang sangat menakutkan, sehingga mereka hampir saja pingsan. Ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika ketakutan itu sudah dihilangkan dari hati mereka. Ini potongan ayat. Potongan ayat yang kita bahas pada dalil yang pertama, surat Saba ayat 23. Ya, bisa lihat halaman sebelumnya. Surat Saba ayat 23. Jadi hadis ini adalah penafsiran terhadap ayat tersebut. Makanya hati mereka yang dimaksudkan di sini adalah hati malaikat. Karena kalau kita baca ayatnya, enggak disebutkan di situ hatinya siapa yang dimaksud. Oleh karena itu ada sebagian ulama mufassirin mengatakan maksudnya adalah hati manusia di hari kiamat. Tapi itu salah. Itu penafsiran yang salah. Karena para ulama yang lainnya mengatakan hadis ini sangat jelas. Yang dimaksud hati mereka di situ, siapa mereka? Malaikat. Iya. Maka tatkala ketakutan itu sudah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu hati malaikat, qalu, mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Maka sebagiannya lain yang ditanya menjawab, dia mengatakan al-haq, perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Al-haq itu perkataan yang benar, artinya apa? As-sidqu fil akhbar wal adlu fil ahkam. Benar di dalam kabarnya dan adil di dalam hukumnya. Benar di dalam berita-beritanya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Sama dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu. Jujur dan adil. Iya, itu makna al-haq. Maka malaikat mengatakan, ia mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Sampai di sini ayatnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa yasma'uha mustariqus sam'i. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan ini, yakni ucapan Allah yang dikatakan kepada malaikat, kemudian malaikat memperbincangkannya, dicuri oleh pencuri dengar. Apa istilahnya? Penyadap. Ya. Dicuri oleh tukang sadap. Siapa mereka? Syayatin. Mereka itu adalah syaitan. Dan disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Aisyah, innal malaikah, ini kita potong sedikit, ada satu riwayat yang sahih menjelaskan ini, innal malaikah tanzilu fi al-anan, malaikat turun di awan, fatadkurul amr kudiya fis sama, lalu malaikat ini menyebutkan keputusan yang telah ditetapkan di langit. Jadi demikian ceritanya. Lebih detail dijelaskan dalam hadis yang lain bagaimana proses mereka mencuri berita ini. Jadi setelah Allah menetapkan keputusannya, ada malaikat yang punya tugas, mereka berbicara tentang ketetapan tersebut, sehingga ada yang mengatakan di awan, lalu dicuri dengar oleh jin ini. Fatastariku syayatin as-sam'a fatuhihi ilal kuhan. Maka syaitan-syaitan mencuri berita tersebut lalu diwahyukan kepada dukun-dukun. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Wa mustariku sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pencuri berita ini keadaannya seperti ini. Sebagian di atas yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Sufyan. Wasafahu Sufyan, apa yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, sebagian di atas sebagian yang lainnya, dijelaskan oleh Imam Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali. Seorang ulama besar, siqah, faqih, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Kunyanya Abu Muhammad. Beliau mensifatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bikaffihi, dengan tangannya, faharrafa wa baddada baina asabi'ihi. Maka beliau merenggangkan tangannya lalu memisahkannya di antara jari jemarinya. Kurang lebih seperti ini kondisi syaitan itu. Iya. Kondisi syaitan. Yang satu di atas yang lainnya. Dari bumi sampai ke langit. Jadi dia bersaf-saf ke atas. Baik. Fayasma'ul kalimah. Lalu yang paling atas mendengarkan ucapan itu. Yani ucapan yang dikatakan malaikat. Fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian dia menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Summa yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai pada akhirnya yang paling terakhir, jin yang paling terakhir menyampaikan kepada lisannya sahir atau kahin, yakni tukang sihir ataupun dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyul qiyaha. Terkadang bisa jadi dia terkena oleh panah, yakni bintang, potongan bintang dilemparkan kepadanya sebelum dia menyampaikan kalimat tersebut. Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Dan bisa jadi dia sudah menyampaikan kalimat tersebut, yaitu kalimat yang dicuri dari langit, sebelum bintang itu mengenainya. Fayakdzibu ma'ahu au fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Tetapi dia sudah berdusta bersama kalimat tersebut dengan 100 kedustaan. Fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka kemudian dikatakan, bukankah si dukun itu telah mengatakan kepada kita pada hari ini dan ini akan terjadi ini dan itu. Jadi seakan-akan dukun itu benar. Fayusaddaqu bitilkal kalimah. Maka dukun itu dibenarkan dengan satu kalimat tersebut. Allati sumi'at minas sama, yang dicuri dengar dari langit. Dan tentang pencurian berita ini disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan para jin dalam ayat yang ke-9. Wa anna kunna naq'udu maqa'ida naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Faman yastami'i al-ana yajid lahu shihabar rasada. Kata para jin, dan dahulu kami duduk di tempat-tempat duduk yang berada di langit. Untuk apa? Untuk mendengarkan pembicaraan malaikat. Kemudian mereka mengatakan, Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka siapa yang mau mendengarkan sekarang, dia akan mendapatkan potongan bintang yang selalu mengawasi. Jadi mereka dilempar oleh para malaikat dengan potongan-potongan bintang tersebut. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat ke-5. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar-pelempar syaitan. Tapi bukan bintang semuanya. Kalau bintang semuanya hancur kita. Hanya potongannya. Iya. Dan ulama menjelaskan, syaitan yang mencuri berita itu, dia enggak sampai ke langit. Dia di antara bumi dan langit. Seperti disebutkan tadi, dari riwayat dari Aisyah, malaikat itu kan sudah di awan, bukan lagi di langit. Mereka mencuri dengar, mereka mendengarkan ucapan malaikat ketika malaikat itu sudah ada di bawah langit. Adapun jin-jin ini, mereka enggak bisa menembus langit. Dan tidak ada satupun orang kafir yang bisa menembus langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfuzha." Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terlindungi. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-32. Artinya apa? Langit itu dilindungi, disebutkan dalam banyak hadis, dia dijaga oleh malaikat. Dan ruh kaum mukminin ketika dicabut dibawa ke langit, minta izin dulu kepada penjaga pintu langit, kalau dibukakan baru dia bisa lewat. Adapun ruh orang-orang kafir tidak akan pernah dibukakan untuk selama-lamanya. Selamanya manusia tidak akan bisa menembus langit, kecuali apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dan ketika kaum mukminin sudah meninggal dunia. Adapun orang-orang kafir di masa hidup maupun setelah mereka mati tidak akan bisa menembus langit. Jadi maksudnya jin-jin itu enggak menembus langit, tidak. Dia berada di bawah langit walaupun di atas bumi. Dan ulama khilaf tentang jin ini. Apakah sampai hari ini, apakah mereka sampai hari ini masih terus melakukan perbuatan tersebut, ataukah sudah berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus? Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegiatan mereka ini terhenti sama sekali. Apakah sampai hari ini terhenti atau tidak? Maka yang dikuatkan oleh sebagian ulama, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kegiatan mereka ini masih ada sampai hari ini. Iya. Karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bisa lagi mendengarkan, sebab dikhawatirkan mereka akan mencampur antara wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan-kedustaan mereka. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak ada lagi wahyu, maka mereka beraksi kembali. Iya. Allah juga menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-10, "Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib." Jadi tentang jin yang mencuri berita dari langit, maka dia diikuti oleh bintang yang sangat kuat. Iya. Jadi demikian beberapa ayat yang menjelaskan tentang keadaan para jin yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Baik. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, di dalam hadis yang mulia ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin. Makanya seperti saya katakan tadi, di dalam dalil-dalil ini terdapat senjata bagi kita untuk mendakwahi kaum musyrikin dan mematahkan hujah-hujah mereka. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin dan penjelasan tentang batilnya kesyirikan mereka. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi keadaan malaikat. Malaikat itu seperti kita sudah pahami bersama, mereka adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang dahsyat. Ya. Luar biasa ya malaikat. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan mereka dan kekuatan mereka. Allah berikan kepada mereka kekuatan yang sempurna untuk beribadah kepadanya. Tidak pernah sekalipun bermaksiat. Dan Allah berikan juga kekuatan fisik yang luar biasa dan besarnya fisik mereka. Iya. Mereka sanggup turun dari langit ke bumi dalam waktu yang sangat cepat. Dalam waktu yang sangat cepat. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Iya. Jadi malaikat luar biasa, penciptaan malaikat. Tetapi bersamaan dengan itu, ternyata malaikat yang begitu kuat dan malaikat yang juga sangat dekat dengan Allah ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kondisi mereka. Tatkala mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di langit. Bagaimana kondisi malaikat? Mereka ketakutan sampai hampir pingsan. Iya. Ini kondisi malaikat. Seakan-akan mereka mendengarkan sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Jadi malaikat yang luar biasa seperti itu ternyata begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak pantas kemudian kita menyekutukan Allah dengan para malaikat. Iya. Karena hadis ini membuktikan malaikat itu adalah makhluk. Walaupun mereka kuat, dibandingkan dengan Allah mereka sangat lemah. Kalau begitu sangat tidak patut dipersamakan dengan Allah. Sebab orang yang menyekutukan Allah berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Apakah patut makhluk yang lemah itu, walaupun dia jauh lebih kuat dari kita, tetapi dibandingkan dengan Allah dia sangat lemah. Hanya mendengarkan suara aja, kalamullah saja, ucapan Allah mereka sudah sangat ketakutan. Apalagi kalau sampai Allah mengazab mereka misalkan. Luar biasa kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dipersekutukan dengan makhluk-makhluk yang lemah? Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, kalau malaikat saja tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, apalagi makhluk-makhluk yang lebih lemah dan lebih jauh kedudukannya dengan malaikat. Malaikat yang kuat tidak boleh dipersekutukan dan tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Apalagi makhluk yang lemah. Malaikat yang sangat dekat dengan Allah tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, apalagi manusia biasa seperti kita. Walaupun dianggap wali, apakah wali tidak pernah punya salah? Yang namanya wali bukan berarti dia tidak punya salah sama sekali. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Sebab yang maksum itu, yang terjaga dari dosa-dosa, hanyalah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Iya. Jadi demikian. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kondisi malaikat sehingga mereka tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, terlebih lagi menyekutukan Allah dengan makhluk yang lebih lemah dan lebih rendah kedudukannya dibanding para malaikat, maka tentunya lebih tidak pantas lagi. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Di mana para malaikat saja yang begitu hebat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dia saja yang pantas untuk disembah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat atau dari hadis yang mulia ini. Kalau begitu agungnya Allah, maka dia saja yang pantas untuk disembah. Demikian pula dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ulu, ketinggian bagi Allah. Sudah kita jelaskan kemarin, ulu itu ada 3 macam. Ada ulu as-sifah, ketinggian sifat. Kemudian uluul qahar, ketinggian kekuasaan Allah. Kemudian uluul dzat, ketinggian zat Allah. 2 yang pertama tidak ada ahlul bid'ah yang mengingkari. Ketinggian sifat dan tingginya kekuasaan Allah, enggak ada ahlul bid'ah. Yang ketiga baru mereka ingkari, yaitu ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang mulia ini menjelaskan tentang semua bentuk ulu tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat al-kalam, berbicara bagi Allah, dan ucapannya didengarkan oleh malaikat dan juga sebagian manusia Allah izinkan untuk mendengar, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam, kalimullah. Pelajaran yang berikutnya, hadis yang mulia ini juga membatalkan amalan-amalan sihir dan perdukunan dan membongkar kedustaan mereka, menyingkap penipuan-penipuan mereka. Iya. Biasa kan tukang sihir atau dukun, tukang ramal mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Iya. Dari mana mereka dapatkan itu? Apakah karena mereka sudah begitu hebat amalannya sehingga mereka bisa tahu? Tidak. Mereka dapatkan itu dari syaitan-syaitan ini yang mencuri berita dari langit. Walaupun dia sudah dibodoh-bodohi oleh syaitan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syaitan menyampaikan kepadanya berita dari langit dan dicampur dengan 100 kedustaan. Iya. Dicampur dengan 100 kedustaan. Walaupun ada bagian yang benar, tapi lebih banyak bohongnya. Lebih banyak bohongnya. Iya. Dan dikatakan para ulama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kedustaan itu bukan pembatasan. Iya. Ini itu menunjukkan banyaknya. Itu kalimat mubalaghah. Yakni menunjukkan begitu banyak kedustaan, artinya beritanya sudah enggak asli lagi. Sudah ditambah-tambahkan. Iya. Jadi inilah sesungguhnya praktek perdukunan atau peramalan itu. Mendengar berita-berita dari yang dicuri oleh syaitan ini. dan sudah dicampur dengan berbagai macam kedustaan. Jadi bukan kehebatan mereka, tetapi semua ini adalah permainan syaitan. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan adanya sayap-sayap bagi para malaikat, dan bahwasanya mereka juga berbicara dan mereka juga memiliki akal dan hati seperti kita juga memiliki akal dan hati, namun tentunya tidak sama antara akal dan hati kita dengan akal dan hati para malaikat. Iya. Hadis yang mulia ini menunjukkan malaikat itu memiliki sayap-sayap. Artinya apa? Malaikat itu bukan khayalan. Betul, memang ada, nyata, fisiknya memang ada. Bukan khayalan. Bukan pula seperti kata sebagian filosof, ya, ahli filsafat. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang merasa terlalu pintar, sehingga segala sesuatunya mau diukur dengan akal pikiran mereka. Mereka inilah yang merusak Islam. Iya. Muncul banyak penyimpangan dalam Islam setelah masuknya buku-buku filsafat Yunani ke negeri-negeri Arab. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Iya, disitulah diantara awal muncul banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Mereka mengatakan malaikat itu hanyalah potensi kebaikan dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya syaitan itu potensi kejahatan. Jadi malaikat dan setan itu enggak benar-benar ada, menurut keyakinan mereka yang batil tersebut. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan malaikat itu benar-benar ada, fisiknya ada, bahkan mereka memiliki sayap, bahkan mereka bisa berbicara, dan mereka memiliki hati untuk memahami, dan mereka punya tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya tidak ada yang keluar dari Allah kecuali al-haq. Kecuali apa? Al-haq. Dan kalimat Allah, ucapan Allah adalah al-haq. Apa pertanyaan al-haq tadi? Apa tadi artinya al-haq? Ada yang tahu? Mana? Itu aja. Al-adl fi al-ahkam. Al-haq itu maknanya as-sidqu fil akhbar wal adl fil ahkam. Benar di dalam berita-berita dan adil di dalam hukum-hukum. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan tidak ada yang berasal dari Allah kecuali al-haq. Para malaikat mengatakan qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Allah mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi apapun yang datang dari Allah itu adalah kebenaran. Makanya tidak pantas manusia untuk menolaknya. Orang yang menolaknya itulah hakikatnya orang yang sombong. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Artinya siapa yang tidak mengambil kebenaran dari Allah, maka dia pasti tersesat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang yang ragu dengan kebenaran tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batrul haqq wa gamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka apapun yang datang dari Allah, segala ketentuannya pasti hak adanya, benar dan adil. Itulah yang terbaik, tidak ada yang melebihi kebaikannya. Hadis ini juga menunjukkan banyaknya jumlah jin. Subhanallah, ada yang sudah pernah ukur dari sini sampai ke awan. Atau dan awan itu kan tinggi sekali ya. Ya. Dan jin-jin itu bersaf-saf dari bumi sampai ke atas ke awan. Satu tempat di dekat langit. Berarti banyak sekali jumlah mereka. Ya. dan mereka telah menghuni bumi ini sebelum adanya manusia, dan mereka telah menumpahkan darah di muka bumi ini. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan saling menumpahkan darah? Maksudnya melihat keadaan jin sebelum penciptaan Adam, mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesama mereka. Iya, jumlah mereka sangat banyak sekali. Bukan hanya itu, di dalam hadis ini kita bisa dapat suatu pelajaran tentang jasad-jasad jin. Iya, berarti mereka itu ringan sekali, ringan dan nggak takut jatuh. Ya, ketinggian nggak perlu pakai pesawat, naik ke tempat yang tinggi sekali, bersaf-saf, nggak takut jatuh. Mereka bisa terbang, nggak perlu pakai pesawat. Ini semuanya apa? Kalau kita pahami hakikat keadaan mereka, jangan tertipu. Kalau kita lihat ada dukun, dan hadis ini menceritakan apa? Bagaimana kerjasama antara syaitan ini dengan dukun-dukun? Biasa sudah itu. Walaupun kita enggak tahu bagaimana bentuk kerjasama mereka, kecuali yang punya saudara dukun mungkin ya, tahu bagaimana caranya. Tapi umumnya kita enggak paham bagaimana sih bentuk kerjasama mereka, kapan ketemunya, kapan mereka ngobrol-ngobrol. Iya. Tetapi hadis ini menjelaskan kenyataan itu ada. Dukun-dukun itu, teman-temannya syaitan, wali-walinya syaitan, mereka bekerja sama. Semua itu untuk apa? Menyesatkan manusia. Iya. Dan kalau kita paham hadis ini, oh ternyata para dukun itu dibantu oleh syaitan-syaitan, makanya mereka bisa memunculkan keanehan-keanehan. Makanya mereka bisa memperlihatkan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Kadang enggak mempan senjata tajam, atau bisa memukul orang dari jarak jauh. Enggak usah heran, enggak usah tertipu, enggak usah bilang hebat, ya. Itu semua permainan syaitan. Atau bahkan dia bisa terbang. Atau dia bilang, saya ini hari Jumat ya. Ya. Hari Jumat ba'da maghrib dia ada bersama kita. Dia bilang tadi sholat Jumat di Masjidil Haram. Iya. Misalkan seperti itu. Atau dia setiap Jumat masuk kamar, katanya mau pergi sholat ke Masjidil Haram. Enggak usah bilang hebat, ya. Itu semuanya permainan syaitan. Mungkin juga dia ditipu oleh syaitan, dibawa ke hutan bukan ke Masjidil Haram. Iya. Jadi, semua ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada para jin tersebut. Iya. Jasad mereka ringan, jumlah mereka sangat banyak, mereka bisa terbang. Makanya melalui para dukun ini mereka bisa menipu manusia. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu kalau kita sudah mengetahui keadaan mereka. Hadis ini juga menunjukkan apa? Para dukun. Para dukun dan tukang sihir itu adalah akdzabun nas, manusia-manusia yang paling dusta. Ya. Hadis yang mulia ini menunjukkan para dukun itulah manusia-manusia yang paling dusta. Dan perlu kita ingatkan, di masa ini dukun itu sangat hebat penipuannya. Kenapa? Karena sekarang enggak disebut dukun dia. Kadang disebut paranormal, disebut orang pintar, bahkan dikatakan sebagai kiai dan ustaz. Hati-hati. Kalau kita mengerti hakikat perdukunan dan permainan syaitan, kita tidak akan mudah tertipu insyaallah taala. Iya. Jadi dukun itu manusia yang paling yang paling dusta. Kemudian dalam hadis yang mulia ini ada peringatan yang sangat agung bagi kita. Ini subhanallah, ada satu peringatan yang diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu betapa lemahnya hati manusia. Betapa lemahnya hati manusia, yaitu mereka bisa menerima satu kebatilan hanya karena kebatilan itu mengandung satu kebenaran, padahal padanya ada 100 kedustaan. Coba perhatikan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengabarkan berita itu dari langit, tetapi sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Dan manusia membenarkan sampai mereka mengatakan, bukankah dia sudah bilang memang akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, seperti ini dan seperti itu. Ini manusia, ini kebanyakan manusia seperti itu. Bagaimana bisa mereka menerima satu kebatilan ini, apa namanya, kebatilan yang besar ini, hanya karena ada satu yang tepat, yang benar, padahal sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Maka inilah bahaya kebodohan. Kalau kita tidak menuntut ilmu, ini yang akan terjadi. Gampang dibodoh-bodohi oleh syaitan melalui wali-walinya, yaitu para dukun. Pelajaran lain yang bisa kita petik, bahwasannya yang menjadi patokan di dalam hukum itu adalah yang banyak, bukan yang sedikit. Seperti dalam kaidah yang biasa disebutkan, al-hukmu alal ghalib, hukum itu berdasarkan kebanyakannya. Artinya apa? Dukun itu walaupun kadang dia mengucapkan benar, tapi lebih banyak dia dusta. Maka kita sebut dia adalah pendusta, bukan orang yang benar. Ini yang bisa kita petik dari hadis ini. Sebetulnya masih banyak pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Namun ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.